dari awalnya hingga akhirnya sangat jelas dalam menetapkan adanya balasan bagi segala macam kebaikan dan keburukan. Bahkan ditetapkan pula bahwa hukum-hukum yang berlaku di alam semesta ini berdasarkan sebabnya. Bal tarattu bi ahkamid dunya wal akhirah wa masalihihima wa mafasidihima 'alal asbabi wal a'mal. Dan bahkan Al-Quran juga telah menetapkan bahwa segala macam hukum di dunia dan akhirat menyangkut kemaslahatannya dan mafsadahnya itu berhubungan dengan sebab dan amalan-amalan. Jadi sangat luar biasa apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Segala sesuatunya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rinci. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa tidak ada satu kitab yang paling sempurna selain Kitabullah Azza wa Jalla. وَمَنْ فَقَهَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَتَأَمَّلَهَا حَقَّ التَّأَمُّلِ انْتَفَعَ بِهَا غَايَةَ النَّفْعِ. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, barang siapa yang memahami masalah ini dengan baik, وَتَأَمَّلَهَا haqqat ta'ammul dan memperhatikannya dengan sebaik-baiknya, intafa'a biha ghayatan naf'i, maka sungguh dia akan mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa. Di antara kemanfaatan-kemanfaatannya adalah yang pertama, seseorang akan mengerti bahwa setiap perbuatan itu ada balasannya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan ada perhitungannya. Dan itu sudah tertuang di dalam Al-Quran dengan jelas dan gamblang. Yang melakukan perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan, yang melakukan perbuatan jelek akan mendapatkan balasan kejelekan. Ini pertama. Dengan mengetahui hal itu, seseorang akan selalu waspada dalam menjalani kehidupannya di dunia. Tidak akan gegabah dalam melakukan segala sesuatu. Apalagi bagi seorang yang beriman, yang tentu saja sangat tahu tentang hal ini. Kemanfaatan kedua adalah seseorang akan mengetahui bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan sebabnya. Gak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada sebabnya. Seseorang tidak mungkin akan mendapatkan kebaikan begitu saja tanpa melakukan hal-hal yang baik. Begitupun sebaliknya, seseorang tidak akan begitu saja mendapatkan kejelekan dan keburukan tanpa melakukan hal-hal yang jelek dan buruk. Ya. Jadi intinya, segala sesuatu itu ada balasannya, dan segala sesuatu itu akan terjadi dengan sebabnya. Maka sekali lagi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang memahami masalah ini dan memperhatikannya dengan baik, ia akan mendapatkan kemanfaatan yang sempurna. Walam yattakil 'alal qadari jahlan minhu wa 'ajzan wa tafriitan wa idha'atan, dan ia tidak akan menjadi orang yang bertumpu pada takdir, pasrah kepada takdir karena kebodohan dan ketidakberdayaannya. Ada banyak orang yang ketika Allah takdirkan terjadi padanya sesuatu, dia pasrah begitu saja, tidak mau melakukan sebab-sebab, tidak mau melakukan sebuah upaya. Fayakunu tawakkuluhu ajazan wa ajazuhu tawakkulan, sehingga dia menjadi orang yang tawakalnya adalah kepasrahan dan kepasrahannya adalah tawakal. Tawakal itu bukanlah gambaran dari kepasrahan dan ketidakberdayaan seseorang, tetapi tawakal itu justru menjadi sebuah motivasi agar seseorang melakukan sebab. Allah menetapkan kepada kita sesuatu yang buruk misalnya. Kita bertawakal di dalamnya, dalam menghadapinya dengan cara melakukan sebab agar kita bisa terhindar darinya. Bukan kemudian pasrah. Kenapa? Karena segala sesuatu terjadi dengan sebab. Dan ini ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Bal al-faqihu kullul faqih alladhi yaruddul qadar bil qadar. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang yang betul-betul paham itu adalah orang yang menghadapi takdir dengan takdir. Ini orang yang betul-betul paham, orang yang betul-betul mengerti, orang yang faqih adalah orang yang menghadapi takdir dengan takdir. Wa yadfa'ul qadar bil qadari, dan mencegah takdir dengan takdir. Wa yu'aridul qadar bil qadari, bahkan melawan takdir dengan takdir. Bahasanya sampai seperti itu diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Bal la yumkinul insan ya'ishu illa bidzalika, bahkan seseorang itu tidak akan pernah bisa hidup di dunia kecuali dengan melakukan hal seperti tadi. Menghadapi takdir dengan takdir. Seseorang ditakdirkan sakit. Apa yang akan dia lakukan? Berobat. Supaya apa? Sehat. Berobat supaya dia sehat juga takdir. Ini yang dimaksud dengan menghadapi takdir dengan takdir. Kalau ada seseorang yang ditakdirkan sakit, kemudian dia diam saja, maka ini namanya apa? Pasrah. Bukan tawakal, tapi pasrah. Fa innal ju'a wal 'atsha wal barada wa anwa al makhawif wal makhadir hiya min al qadar wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadha al qadar bil qadar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sesungguhnya kelaparan atau rasa lapar, haus dan dingin, serta perkara-perkara yang menakutkan, itu semua bagian dari takdir. Jika menimpa dan diderita oleh seseorang. Wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadzal qadar bil qadar, dan makhluk semuanya akan berusaha mencegah takdir ini dengan takdir. Coba orang yang lapar, apa yang akan dia lakukan? Makan. Lapar takdir, makan takdir juga. Ya. Ini namanya menghadapi takdir dengan takdir. Seorang yang faqih, seorang yang mengerti, seorang yang paham, dia akan melakukan hal ini. Ya. Dia tidak akan yattakil alal qadar, bertumpu kepada takdir, pasrah. Lah. Dia akan melakukan sebab. Karena segala sesuatu terjadi dengan sebab. Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seseorang ditakdirkan mendapatkan kejelekan karena dia melakukan sebab-sebabnya. Dan seseorang ditakdirkan mendapatkan kebaikan karena dia juga melakukan sebab-sebabnya. Orang yang haus, apa yang akan dia lakukan? Minum. Ketika seseorang dalam keadaan haus, takdir. Takdir. Itu sudah ketetapan dari Allah. Apa yang akan dia lakukan? Minum. Minumnya juga takdir. Seseorang yang sedang kedinginan, apa yang akan dia lakukan? Mencari sesuatu yang bisa menghangatkan. Ketika dia kedinginan, itu takdir. Dan pada saat dia mencari sesuatu yang menghangatkan, juga takdir. Ini namanya yaruddul qadar bil qadar. Menghadapi takdir dengan takdir. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wahakadha, dan demikianlah. Man waffaqahu Allah wa alhamahu rusydahu yadfa'u qadar al-uqubah al-ukhrawiyah biqadar at-taubah wal imani wal a'mal as-salihah. Orang yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik, wa alhamahu rusydahu, dan Allah beri petunjuknya, maka dia akan mencegah uqubah al-ukhrawiyah, hukuman yang ditetapkan di akhirat, dengan apa? Dengan taubat, keimanan, dan amal soleh. Orang yang beriman ketika mengetahui bahwa Allah sudah menetapkan adanya hukuman di akhirat, Allah sudah menakdirkan adanya hukuman di akhirat, maka dia akan melakukan sebab-sebab yang dengan itu dia terhindar dari hukuman tersebut. Dengan cara apa? Bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Keimanan, taubat, dan amal soleh adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghindarkan dari hukumannya. فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء. Maka inilah timbangan yang sama, yang selalu seimbang antara takdir yang menyangkut hal-hal yang ditakuti di dunia dengan takdir yang menjadi lawannya. Selalu seimbang. Ada sakit, ada sehat. Ada senang, ada susah. Ada kesedihan, ada kegembiraan. Selalu seimbang. Dan semua itu merupakan bagian dari takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farabbud darain wahidun. Rabb yang menguasai dua negeri, dunia dan akhirat, itu hanya satu. Rabb yang Esa, Allah Azza wa Jalla. Wa hikmatuhu wahidatun. Hikmahnya juga satu. La yunaqidu ba'daha ba'dhan. Sebagiannya tidak akan bertolak belakang dengan sebagian yang lainnya. Wa la yubtilu ba'daha ba'dhan, dan sebagiannya tidak akan dapat digugurkan oleh sebagian yang lainnya. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada kebaikan, ada keburukan. Semuanya berlaku di tengah-tengah umatnya. Di tengah-tengah hamba-hambanya. Gak ada seorang pun yang dia terus-terusan berada di atas kebaikan. Kadang-kadang dia berada di atas kejelekan. Ada sakit, ada sehat. Tidak akan pernah ada seseorang yang selama-lamanya sakit. Gak akan ada. Demikian juga sebaliknya, tidak akan pernah ada seseorang yang selama-lamanya sehat. Kadang sakit, kadang sehat. Kadang sehat, kadang sakit. Ketetapan atau takdir ini berlaku bagi manusia di dunia. Takdir yang menyangkut hal-hal yang buruk, hal-hal yang ditakuti. Dengan takdir yang menyangkut hal-hal yang digemari, yang disukai. Semuanya berjalan. Sawa. Sebagiannya tidak menggugurkan sebagian yang lainnya. Dan sebagiannya tidak bertolak belakang dengan sebagian yang lainnya. Selalu berjalan, beriringan, datang, silih, berganti. Ya. Qala fa hadhihi al-mas'alatu min ashrafil masail liman 'arafa qadraha wa ra'aha haqqa ri'ayatiha wallahu al-musta'an. Maka permasalahan ini adalah permasalahan yang paling mulia bagi siapa yang mengetahui kadarnya dan bagi siapa yang memperhatikannya dengan seksama. Wallahu al-musta'an. Nah. Selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, lakin yabqa alaihi amran bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Namun ada dua perkara yang masih tersisa yang harus diketahui. Bihima, yang dengan kedua perkara ini, kegembiraan dan kebahagiaan seorang hamba akan menjadi sempurna. Ahaduhuma, salah satunya adalah an ya'rifa tafasila asbabi syarri wal khairi. Hendaknya mengetahui rincian-rincian segala sebab yang dapat mendatangkan kejelekan dan kebaikan. Penting bagi setiap kita mengetahui sebab-sebab apa saja yang bisa mendatangkan kejelekan dan mendatangkan kebaikan. Ini penting. Wa yakunu lahu basiratun fi dzalika bima yushahiduhu fil alam. sehingga akan memiliki basirah, bekal yang baik. Dengan apa yang dilihatnya, dengan apa yang disaksikannya di alam semesta, wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi, dan melalui apa yang telah dialaminya, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh yang lainnya, wa ma sami'ahu min akhbaril umam qadiman wa hadisan, dan melalui apa yang telah didengarnya dari berita-berita umat-umat yang terdahulu maupun yang datang kemudian. Jadi gunanya mengetahui sebab-sebab yang bisa mendatangkan kejelekan dan kebaikan adalah akan memberi bekal kepada seseorang. Dalam menghadapi segala hal yang dilihatnya, dialaminya, maupun segala hal yang didengarnya. Wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Qur'an. Dan yang paling baik dari semua sebab-sebab itu adalah tadabburul Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an. Mentadaburi Al-Qur'an menjadi sebab yang paling baik dalam mengetahui apa saja yang bisa mendatangkan kejelekan dan kebaikan. Fa innahu kafilun bidzalika ala akmalil wujuh, karena sesungguhnya Al-Qur'an ini menjadi jaminan untuk mengetahui hal tersebut secara sempurna. Karena di dalam Al-Qur'an seperti yang kita sampaikan tadi telah dijelaskan secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan hal-hal yang berkaitan dengan keburukan. Wa fihi asbabus syarri wal khair jami'an mufassalatan mubayyinatan. Di dalam Al-Qur'an ada sebab-sebab yang menerangkan tentang segala hal yang bisa mendatangkan kejelekan dan kebaikan. Semuanya secara rinci dan jelas. Thumma sunnatu, kemudian yang kedua adalah sunnah. Sebab yang kedua adalah sunnah. Fa innaha syaqiqatul Qur'an, sebab sunnah itu adalah kembarannya Al-Qur'an. Di dalam sunnah juga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan secara rinci sebab-sebab yang bisa mendatangkan kejelekan dan kebaikan. Ya. Makanya di dalamnya ada larangan, ada perintah. Ya. Kalau perintah itu segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan, maka kewajibannya adalah melaksanakannya. Sedangkan larangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kejelekan, maka kewajiban kita adalah meninggalkannya dan menghindar darinya. Ya. As-sunnah haq syaqiqatul Qur'an, sunnah adalah kembarannya Al-Qur'an. Wahiyal wahyu tsani, sunnah itu adalah wahyu yang kedua setelah Al-Qur'an. Wa man sarafa ilaihima inayatahu iktafa bihima an ghairihima. Maka barang siapa yang memalingkan perhatiannya kepada Al-Qur'an, kepada sunnah dan kepada Al-Qur'an, iktafa bihima an ghairihima, maka ia telah tercukupkan dengan keduanya, dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Kalau perhatian kita tertuju kepada Al-Qur'an dan as-sunnah, maka itu sudah cukup bagi kita, bisa mewakili yang lainnya, bahkan tidak butuh adanya yang lain. Kalau ingin tahu apa saja sih hal-hal yang baik, buka Al-Quran. Telaah Al-Quran. Buka As-Sunnah. Pelajari As-Sunnah. Ada di dalamnya. Kalau ingin tahu apa saja hal-hal yang dikategorikan sebagai kejelekan dan keburukan, buka Al-Quran. Telaah Al-Quran. Buka Sunnah. Pelajari Sunnah. Di dalam keduanya ada. Dijelaskan secara rinci. Bahkan di dalam hadis, riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas menyatakan bahwa tidak ada satu nabi pun yang diutus, melainkan nabi itu akan menunjukkan kepada umatnya segala macam kebaikan yang diketahuinya, dan akan menunjukkan kepada umatnya atau akan memperingatkan umatnya dari segala kejelekan dan keburukan yang diketahuinya. Jadi sudah lengkap sudah apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wahuma yuriyanikal khaira wasyarra wa asbabahuma. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, keduanya Al-Quran dan As-Sunnah akan memperlihatkan kepadamu kebaikan dan kejelekan serta sebab-sebabnya. Hatta ka'annaka tu'ayinu dzalika iyanan, sampai seolah-olah engkau melihatnya secara langsung, karena saking jelasnya diurai sedemikian rupa segala macam hal yang menyangkut kebaikan dan kejelekan, berikut sebab-sebabnya. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طبق ذلك ما علمته من القرآن والسنة. Setelah itu kata Imam Ibnu Qayyim, kalau engkau perhatikan soal berita-berita menyangkut umat-umat terdahulu dan bagaimana perlakuan Allah terhadap orang-orang yang taat dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, maka akan sangat mencocoki dengan apa yang telah engkau ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada sekelompok umat misalnya disebutkan atau dikisahkan, diberitakan yang melakukan ketaatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukannya dengan kebaikan, Allah menolongnya, Allah menyelamatkannya. Ini sangat persis dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Atau sebaliknya, ada sekelompok orang misalnya sampai berita kepada kita bahwa mereka melakukan kemaksiatan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala timpakan azab kepadanya, maka ini sangat persis dengan apa yang telah kita ketahui, yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunnahnya. Ya. Karena tadi seperti yang apa kita yang kita sampaikan di awal, bahwa yang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan, dan yang melakukan kejelekan akan mendapatkan balasan kejelekan. Itu ada di dalam Al-Quran. Dan pada prakteknya, pada kenyataannya, ya, ini terjadi di dunia. Baik secara langsung kita saksikan atau melalui berita yang kita dengar. Ada suatu kaum, ada sebuah perkampungan yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena melakukan kemaksiatan. Ini sangat sejalan, lurus dengan apa yang telah Allah terangkan di mana? Di dalam Al-Quran, di mana Allah menimpakan azab-azab kepada suatu kaum yang melakukan kemaksiatan. Persis. Sangat cocok. Wa ra'aita tafasila ma akhbarallahu bihi wa wa'adahu bihi. Dan engkau akan melihat bagaimana rincian-rincian apa yang telah Allah kabarkan dan telah Allah janjikan. Wa 'alimta min ayatihi fil afaqi. Dan engkau juga akan mengetahui bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Ma yadulluka, yang menunjukkan kepadamu, ala annal qur'ana haqqun, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang hak. Ya. Segala apa yang ada di dalam Al-Qur'an semuanya hak, semuanya benar. Semuanya sesuai dengan kenyataan. Wa anna ar-rasula haq, dan bahwasanya rasul adalah hak, benar adanya. Apa yang disampaikannya benar. Sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kenyataan. Ya. Wa anna Allaha yunjizu wa'dahu la mahalah. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jal akan melaksanakan janjinya. Fattarikhu tafsilun li juz'iyati ma arrafna Allahu wa rasuluhu bihi min al-asbab al-kulliyah lil khairi wasyarr. Fattarikh, maka adanya sejarah. Di dalam Al-Quran itu juga kan disebutkan kisah-kisah, sejarah-sejarah. Tafsilun li juz'iyati adalah merupakan rincian. Ya. Rincian segala hal yang terjadi. Yang membuat kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menetapkan sebab yang dengan itu dapat mendatangkan kebaikan dan kejelekan. Nah. Jadi itu hal yang pertama, ya, yang penting untuk diketahui. Kemudian wal amru tsani, yang kedua, an yahdhar mughalatatu nafsihi lahu ala hadhil asbab. Hendaknya waspada, berhati-hati dari kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri terkait dengan sebab-sebab ini. Jadi yang pertama, mengetahui secara rinci sebab-sebab yang bisa mendatangkan kejelekan dan kebaikan. Ini yang pertama. Kemudian sekarang yang kedua, berhati-hati dan waspada dari kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Ini dua perkara yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan dua perkara ini kebahagiaan dan kesenangan seorang hamba akan semakin sempurna. Wa hadza min ahammil umur. Ini termasuk perkara yang paling penting. Fa innal 'abda ya'rifu annal ma'siyata wal ghaflata minal asbab al-madharrah lahu fid dunyahu wa akhiratihi wala budda walakin tughalituhu nafsuhu bil ittikal ala afwillah wa maghfiratihi taratan wa bit taswifi bit taubati taratan وبال استغفار باللسان تارة وبفعل المندوبات تارة وبالعلم تارة wabil ihtijaj bil qadari taratan wabil ihtijaj bil asbah wan nudhara wal iqtida bil akabiri taratan. Sesungguhnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang hamba dia mengetahui bahwa kemaksiatan dan kelalaian termasuk dari sebab yang bisa mendatangkan madarat untuknya, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Wala budda, dan itu pasti, memang benar adanya seperti itu. Walakin, akan tetapi, tughalituhu nafsuhu, kadang-kadang ia melakukan kesalahan yang kesalahan ini dilakukan oleh dirinya sendiri, berupa ittikal ala afwillah, terlalu bersandar kepada adanya maaf dari Allah dan ampunannya. Ya. Karena terlalu kuat sandarannya kepada adanya maaf dari Allah dan adanya ampunan dari Allah, akhirnya tetap betah melakukan kemaksiatan. Padahal kemaksiatan sudah diketahuinya menjadi satu sebab yang bisa mendatangkan kemudharatan. Ini sangat berbahaya. Dan secara umum banyak orang yang seperti ini keadaannya. Di satu sisi tahu bahwa kemaksiatan itu bisa membahayakan dunia dan akhiratnya, tapi di sisi lain dia terlalu bersandar kepada adanya ampunan dan maaf dari Allah Azza wa Jal, sehingga hal itu tidak membuatnya segera bertaubat dan menjauh dari kemaksiatan. Ah, walau bagaimanapun tetap Allah akan mengampuni dosa. Ya, kan seringnya begitu. Betah dalam kemaksiatan. Tenang saja, Allah subhanahu wa ta'ala itu akan senantiasa mengampuni dosa. Ya. Jadi terus-terusan melakukan kemaksiatan. Ini kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Human error. Ya. Seharusnya ketika seseorang tahu bahwa kemaksiatan itu bisa membahayakan dunianya dan akhiratnya, maka yang dia lakukan adalah berhenti, menjauh darinya. Kalau soal adanya maaf, adanya maghfirah dari Allah, ini jelas. Ketika kita berhenti dari melakukan apa? Kemaksiatan, dan bertaubat kepadanya, Allah pasti akan mengampuninya. Tapi kalau kita terus-terusan melakukan kemaksiatan, mana mungkin Allah akan mengampuni. Ya. Jadi di antara bentuk-bentuk kesalahannya adalah kadang-kadang terlalu bertumpu, bersandar kepada maghfirah dan afwullah. Wabittaswifi bittaubati taratan. Kesalahan lainnya adalah dengan apa? Taswif bittaubah, menunda-nunda taubat. Tahu kalau kemaksiatan itu membahayakan dunia dan akhirat, namun mengakhir-akhirkan taubat. Nanti saja, nanti saja. Waktu masih panjang. Ya, ini juga sama, termasuk kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Ya. Wabil istighfari bil lisani taratan. Dan kesalahan lainnya adalah bil istighfar bil lisani taratan, dengan hanya sekedar mengucapkan istighfar. Tapi terus maksiat dilakukan. Ini sama. Kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. wa bi fi'lil mandubati taratan, atau kadang-kadang dengan melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah, yang sunnah, sholat-sholat sunnah, saum-saum sunnah terus dijalankan, tapi kemaksiatan juga jalan terus. Wabil ilmi taratan, atau dengan ilmu, atau dengan ihtijaj bil qadar, berhujah kepada takdir. Ya sudah, Allah takdirkan saya bermaksiat, ya sudah, mau gimana lagi? Ya, harusnya takdir itu dilawan dengan takdir yang lain. Apa itu? Melakukan ketaatan, kan begitu? Wabil ihtijaj bil asbah wan nubara wal iktida bil akabir taratan, dan kadang-kadang berhujah dengan apa? Dengan melihat pihak lain yang melakukan kemaksiatan. Oh, dia saja aman-aman saja kok melakukan kemaksiatan, ya sudah, terus akhirnya. Wal iqtida bil akabir taratan, dan kesalahan yang lainnya kadang al iqtida bil akabir, mengikuti orang-orang besar. Wah, dia saja orang-orang besar saja melakukan kemaksiatan, ya sudah, jalan saja. Nah, ini semua kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Ya. Dan ini sangat membahayakan. Oleh karena itu, maka perkara ini adalah perkara yang harus diwaspadai. Ya. Jangan sampai melakukan kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Semua yang disebutkan tadi adalah kesalahan. Bertumpu kepada maaf dan maghfirah Allah. Mengakhir-akhirkan taubat. Ya. Kemudian sekedar mengucapkan istighfar lewat lisan. Berhujah dengan takdir. Berhujah dengan perbuatan orang lain. Bil asbah wa nubara. Kemudian juga berhujah dengan atau mencontoh orang-orang yang besar atau tokoh-tokoh tertentu yang melakukan kesalahan. Waliyahubillah. Wa katsirun minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zala athara adh-dhanbi wa raha hadza bi hadza. Kata Imam Ibnu Qayyim, banyak orang yang mengira biarpun dia melakukan kemaksiatan apapun, kemudian mengucapkan astagfirullah, maka itu sudah cukup bisa menghilangkan akibat buruk dari dosa. Ya. Ini keliru. Kalau seseorang melakukan dosa, kemudian setelah itu cukup mengucapkan istighfar, astagfirullah, sudah selesai, dosa sudah hilang dengan hanya sekedar mengucapkan apa? Istighfar. Enggak begitu. Kesalahan itu harus dihapus dengan apa? Kebaikan. Keburukan harus dihilangkan dengan kebaikan. Kemaksiatan harus diganti dengan perbuatan-perbuatan apa? Taat kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak akan hilang dosa itu dengan hanya kita mengucapkan istighfar. Ada banyak orang yang latah lisannya mengucapkan istighfar. Ya. Nah, ketika dia melakukan dosa pun seperti itu, istighfar selesai, dosa sudah terhapus semuanya. Ini sangkaan yang tidak benar. Sangkaan-sangkaan yang harus dihindari. Dan ini gambaran di mana seseorang terlalu bertumpu, terlalu bersandar kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terlalu besar harapannya, sementara rasa takutnya sangat sangat kurang, bahkan kecil. Yang seharusnya seimbang antara khauf dengan apa? Rojanya, rasa takut dan harapannya. Berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala penting, namun memiliki rasa takut dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga penting. Ya. Kalau seseorang terlalu bersandar kepada roja, harapan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan membuatnya meremehkan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa. Karena punya keyakinan bahwa setiap kemaksiatan dan dosa itu pasti akan diampuni oleh Allah. Ya. Demikian juga kalau seseorang terlalu bersandar kepada khauf, rasa takut, ya, maka akan membuatnya pesimis, akan membuatnya putus asa. Ya. Akan punya perasaan bahwa kebaikan yang dilakukannya itu menjadi sesuatu yang tidak berguna karena kejelekannya sudah banyak. Nah, ya. Sepertinya Allah tidak akan mengampuni dosa saya karena dosa saya saking sangat banyak. Nah, ini. Maka yang dibutuhkan sekali lagi adalah adanya keseimbangan antara khauf dengan roja. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, banyak orang yang mengatakan, ya, lau fa'ala ma fa'al, melakukan apa saja dari bentuk kemaksiatan cukup kita ucapkan apa? Istighfar, sudah dosa itu akan hilang. Akhirnya menyepelekan dosa, menyepelekan maksiat, terus melakukan kemaksiatan sebanyak-banyaknya. Setelah itu cukup sekali mengucapkan apa? Istighfar, selesai, dosa akan hilang. Ya. Ini sangat berbahaya. Dan ini termasuk kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Ya. Maka ini sesuatu yang harus kita waspadai. Dua perkara ini harus betul-betul kita pahami dengan baik. Yang pertama, mengetahui rincian dari sebab-sebab yang bisa mendatangkan kejelekan dan keburukan. Dan semua itu sudah terjawab. Ada di mana? Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Yang kedua, mewaspadai kesalahan yang justru dilakukan oleh diri sendiri. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.